Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwah sekalian dan akhwat, para aba dan para ummahat, rahimani wa rahimakumullah. Kitab al-fawaid, syarat akan fawaid. Setiap lembarannya ada nilai-nilai tafakkur dan tadabbur. Maka untuk betul-betul menghayatinya, tentu setelah kitab Allah Azza wa Jalla, perlu perhatian khusus dengan kalbu yang terbuka dalam memahami dan menyelami faedah-faedah dari kitab Al-Fawaid. Kadang-kadang kita mendengar seseorang atau seorang yang memang kita anggap alim, pintar berretorika, tetapi bahasanya tidak membekas. Kalaupun indah, hanya indah ketika disimak di tempat. Setelah itu tidak terwujudkan perubahan pada diri semua pendengarnya. Hanya pintar menggiring emosi orang-orang yang mendengarnya, tidak menambahkan nilai-nilai ubudiyah. Mungkin disebabkan yang tampak itu lebih baik daripada yang batin, atau disebabkan niat yang kurang ikhlas, atau disebabkan kemaksiatan atau hal-hal lain. Tetapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kitab-kitab beliau dalam bidang tazkiyatun nufus dan juga kitab lainnya di bidang lainnya seperti di bidang aqidah, di bidang hadis dan juga lainnya, memiliki kekuatan yang Allah Ta'ala berikan, yang mungkin ini disebut keberkahan dari kalimat-kalimat beliau yang masya Allah, kendatipun diterjemahkan tetap terasa akan kemistri keilmuan beliau. Dan begitulah, wala uzaki 'alallahi ahada, begitulah ketika seorang yang alim menempuh di atas manhaj salaf, maka ketika kalimatnya terucap, dia terkena ke kalbu sesuai dengan fitrah. Tetapi jika seorang alim tidak di atas manhaj salaf, mungkin saja disimak oleh sebagian orang, namun disimak dengan filtering hawa nafsu kadang-kadang, yang kemudian kata mereka ambil baiknya, buang buruknya dan seterusnya. Ambil baiknya menurut siapa? Menurut hawa nafsu kadang-kadang. Buang buruknya menurut hawa nafsu. Ya. Karena bagi sebagian dari kita kaum muslimin, kita misalnya mengatakan isbal itu haram, maka hawa nafsu akan memberontak. Ya, kenapa haram? Khilafiyah gitu kan. Dan seterusnya ada di hal-hal yang seharusnya disampaikan dan dicermati. Tapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang dengan masyaallah, masyaallah, dengan menakjubkan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian-kajian kita di Masjid Nurul Ihsan, ya, dan juga kajian para asatidzah lainnya yang tentu lebih insyaallah syarat akan manfaat, ya, terpatri di kalbu kita faedahnya dan menjadi ladang amal kita, juga menjadikan pendekatan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pendekatan, bukan pendekatan yang palsu. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, nikmat sampai ke jiwa, nikmat yang tidak sebatas di kulit ketika berhubungan intim, nikmat yang tidak sebatas di lisan ketika berucap, nikmat yang tidak sebatas di pengecapan makanan ketika makan, nikmat yang tidak sebatas di telinga ketika mendengar, nikmat yang tidak sebatas di mata ketika melihat, tapi nikmat sampai ke jiwa. Bagaimana caranya agar nikmat yang Allah berikan betul-betul teresap dengan perasapan yang hakiki, bukan perasapan sementara, bukan perasapan syahwat dan hawa nafsu semata, tetapi perasapan yang hakiki, kenikmatan yang di situ ada nilai ubudiyah, di situ ada nilai penghambaan, di situ ada nilai keimanan, di situ ada efek pertambahan keimanan dengan nikmat tersebut di dunia, dan juga efek ganjaran dari Allah di akhirat nanti. Bagaimana caranya? Ibnu Qayyim al-Jauziyah menuturkan kepada kita, ya, ini pembagian yang Anda temukan di kalimat beliau, maka Anda bagikan menjadi 8 sikap perwujudan sikap ubudiyah terhadap nikmat yang Allah berikan. Semua dari kita tidak lepas dari nikmat, tidak lepas dari nikmat. Lalu bagaimana mewujudkan sikap penghambaan diri kita kepada Allah dengan mahligai kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita? Gimana caranya itu? Tanpa mengetahui cara tak akan terwujud. Tapi di sini ada caranya. Dan semoga Allah Ta'ala terapkan ilmu ini pada diri kita insyaAllah. Ibnu Qayyim al-Jawziyah berkata dalam kitab Al-Fawaid, kita baca juga bahasa Arabnya, wa amma ubudiyatun ni'am, adapun sikap ubudiyah terhadap nikmat. Kalau pekan-pekan lalu atau pertemuan lalu, musibah sudah, perintah dan larangan sudah, sekarang bagaimana sih kita bersikap terhadap nikmat dari Allah? Maka perwujudannya adalah fama'rifatuha wal i'tirafu biha awalan. Yang pertama, ini yang paling pertama, mengenal i'tiraf atau ma'rifah dan mengakui i'tiraf nikmat itu sendiri terlebih dahulu. Akui bahwasanya itu kenikmatan. Akui bahwasanya hidayah itu nikmat, kenikmatan. Akui bahwasanya minum itu nikmat, makan itu nikmat, mempunyai pasangan hidup itu nikmat, mempunyai baju itu nikmat, baju baru nikmat, pakaian baru nikmat, semuanya nikmat, kendaraan nikmat dan seterusnya. Nafas pun nikmat, dan semua yang ada di anggota tubuh kita adalah kenikmatan. Pagi-pagi kita bangun nikmat tidak? Nikmat. Bukankah ada zikir yang mungkin layak kita tafsirkan di sini? Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika. Gitu kan? Ya Allah, apa yang telah pada pagi hariku dari kenikmatan atau yang ada pada orang lain, dari makhluk lain, dari kenikmatan di pagi hari, zikir pagi, ya. Juga di sore hari, Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik, yaitu. Jadi akui kenikmatan itu, ikhwan. Bangun tidur itu nikmat. Ya. Bangun tidur walaupun kadang memang agak puyeng atau pusing atau hal lain, tapi masih melek aja itu alhamdulillah. Ya. Nikmat. Akui nikmat itu. Kenalilah nikmat itu. labelilah nikmat sebagai nikmat. Nikmat itu adalah hal yang dianggap insan bermaslahat baginya. Ya. Hal yang dianggap insan bermaslahat baginya itu nikmat. Ada kebaikan untuknya, punya pakaian nikmat. Dan seluruh anggota tubuh nikmat. Jadi pertama akui itu. Setelah pengakuan itu, saya tahu di sini mengakui apa maksudnya. Mengakui apa maksudnya di sini? Mengakui bahwasanya nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling pertama, ikhwan. Mengenal ini kenikmatan dan mengakui ini nikmat dari Allah. Kalau satu ini sudah lupa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enggak bakal bisa. Karena ini urutan. Ini urutan. Jadi yang paling pertama itu kenali dulu. Kalau kata mereka tak kenal maka tak sayang. Ya, bagaimana mungkin orang bisa melanjutkan step berikutnya kalau dia enggak kenal? Nikah saja butuh ta'aruf. Iya. Apalagi untuk nikmat, maka butuh mengenali itu nikmat dan mengakui itu dari Allah Subhanahu wa taala. Step pertama ini penting sekali. Step pertama ini adalah tauhid. Step pertama ini adalah kiblat kita dalam melihat nikmat. Yang banyak orang lalai akan nomor pertama sehingga dia tidak bisa mensyukurinya sama sekali. Karena mengenalnya saja tidak. Maka orang yang tidak mengenali itu adalah nikmat, maka sesungguhnya kenikmatan itu asing baginya walaupun dia merasakannya. Ya. Ini suaranya jelas enggak, ikhwan? Hah? Kurang jelas? Jelas? Akhwat jelas ya? Enggak, agak jelas. Maksudnya akhwat yang enggak jelas ini, enggak ada suaranya. Tapi ikhwan jelas? Ada kadang-kadang meletup sedikit ya. Iya. Tapi itu nikmat, ya. Lebih enak ada deketan kayak gini atau agak jauh? Lebih enak deketan seperti ini? Agak jauh. Seperti ini cukup? Seperti ini? Satu, mengenal dan mengakui nikmat. Ya, akhwat kira-kira seperti ini cukup enggak, ikhwan? Ada yang bisa menerima sinyal dari akhwat cukup atau tidak? Enggak bisa. Ya. Baik. Bagus itu. Antum tidak mengetahui isi hati akhwat itu nikmat. Ya. Karena mengetahui isi hati perempuan itu repot, ya. Banyak perasaan berkecamuk di sana, ya. Nikmat, alhamdulillah. Tolong kalau misalnya akhwat merasa ada komplain suara bisa di mungkin beritahu ke panitia, ya. Oke. Jadi nisbatkan kepada siapa? Kepada Allah. Makanya dalam doa atau zikir pagi dan petang tadi, kalau di sore hari, Allahumma ma asbaha bi ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika. Ya Allah, tidaklah ada nikmat yang sore ini terjadi pada diri saya atau pada siapapun dari makhluk Engkau melainkan faminka wahdaka, maka melainkan dari Engkau ya Allah. La syarika lak, tiada sekutu bagi Engkau. Ini berarti menisbatkan nikmat ini, mengakui mengenal nikmat ini dari Allah. Itu pentingnya pertama dulu itu. Ya. Yang pertama petanya itu harus tahu dari Allah khalas. Yang tidak sekadar alhamdulillah lafalnya. Kadang-kadang alhamdulillah, alhamdulillah bagi orang alhamdulillah itu tidak ada artinya. Alhamdulillah hanya sebatas lafal yang maknanya nol. Sekedar spontanitas kalimat. Yang dia juga tidak mengakui itu dari Allah. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Thumma al-iyadhu bihi an yaqa'a fi qalbihi nisbatuha wa idhafatuha ila siwahu. Kemudian setelah dia kenali ini nikmat dari Allah, dia akui ini dari Allah, dia hendaknya memohon perlindungan kepada Allah agar kalbunya tidak terjebak dalam kesyirikan. Ya. Begitu. Dalam kesyirikan bagaimana tidak terjebak dalam kesyirikan? Sehingga menganggap dan menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah. Tuh, hati-hati. Ya. Sampai-sampai ya. Kalau mengatakan kalau bukan karena engkau, maka ini kan begini. Ini bisa jadi kalimat syirik. Ya. Oh, kalau bukan ente supirnya, udah mati dah kita. Ah, ini. Selamat dari kena matian, nikmat. Tapi kemudian kadang-kadang tanpa sadar kita tidak mengakui itu dari Allah dan menisbatkannya kepada selain Allah. Mulai terjadi kesyirikan di sini. Berlindunglah kepada Allah karena kita kalau tidak berlindung, tidak dilindungi oleh Allah, kita pasti terjangkit di masalah kesyirikan dalam menisbatkan nikmat. Gitu ya. Kesyirikan dalam menisbatkan nikmat. Padahal Allah Ta'ala itu sangat-sangat pencemburu ya. Sebentar, ana mau ambil kertas. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat pencemburu ya, sangat cemburu pada hambanya yang berbuat maksiat. Apalagi kalau hambanya menisbatkan kenikmatan tidak pada Allah, maka Allah Ta'ala lebih cemburu lagi akan hal itu. Ya. Nah. Makan dan minum nikmat. Sampai Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, "Inna Allah la yardu 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alaiha." Sesungguhnya Allah Ta'ala begitu ridha terhadap hamba, an ya'kula al-aklata. Hamba itu makan al-aklah, suatu makanan, satu makanan saja. Fayahmaduhu 'alaiha, kemudian memuji Allah terhadap makannya satu makanan tersebut. Aw yashraba syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Kemudian atau dia minum dengan satu kali minuman kemudian berucap alhamdulillah, memuji Allah Ta'ala betul-betul pujian. Itu Allah akan ridha. Menisbatkan kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terhindar dari kalbunya ujub. Terhindar dari kalbunya ujub. Ilmu itu nikmat. Ilmu itu nikmat. Dan betapa mungkinnya seseorang yang berilmu ujub dengan ilmunya. Kenapa bisa ujub dengan ilmunya? Padahal yang dia tuntut ilmu agama. Yang dia punya ilmu agama. Ya? Kok bisa? Siapapun yang ujub terhadap kemampuan dan nikmat yang ada pada dirinya, maka sudah mesti dia tidak bersyukur kepada Allah. Sudah mesti. Ya, tidak mungkin orang yang bersyukur itu ujub tentang dirinya, enggak mungkin. Ya. Khawatirnya ujub demi ujub ya, kemudian terjebak ke kesyirikan, menisbatkan kenikmatan itu pada selain Allah. Sebagaimana Qarun menisbatkan hartanya, kenikmatannya kepada siapa? Ilmu saya. Gitu kan? Sebagaimana Fir'aun terfitnah dengan apa? Dengan kekuasaan dan pasukannya. Raja Namrud terfitnah dengan kerajaannya. Kata Allah Ta'ala, "Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk?" Pernahkah coba kamu lihat seseorang yang berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Apa sebabnya? Kok debat dengan debatnya dalam tema apa? Rububiyah, ketuhanan. Raja Namrud versus Nabi Ibrahim. Kenapa Raja Namrud mendebat Nabi Ibrahim? An ataahu Allahul mulk, karena Allah memberinya kerajaan. Lihat, sudah diberi dia malah meragukan keberadaan pemberinya. Nauzubillah. Apa sebabnya? Sebabnya yang pertama enggak ada dia, enggak mengenali dan enggak mengakui nikmat kerajaan itu. Ya, enggak mengakui, enggak mengenali. Yang kemudian step berikutnya, karena dia tidak mengakui ini nikmat dari Allah dan tidak mengenal bahwa ini nikmat dari Allah, akhirnya dia terjebak ke dalam kesyirikan, bahkan kesyirikan dalam masalah rububiyah. Karena Namrud juga mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Gitu tuh, tuh akibat. Makanya tadi Anda bilang, hati-hatilah dengan ujub terhadap kenikmatan yang ada pada diri kita. Khawatirnya bisa terjerumus ke dalam kesyirikan dalam masalah apa? Menisbatkan nikmat itu bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Berbahaya kan? Atau lebih simpelnya, kalau tidak syukur nikmat berarti apa? Kufur nikmat. Gitu loh. Jadi enggak main-main ini. Orang itu kalau enggak syukur tuh kufur khalas. Ya kufur itu kan terbagi-bagi ya. Ada kufur akbar, ada kufur aswar. Ada kufur besar, keluar dari Islam, ada kufur kecil. Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi khawatirnya, kekufuran yang kecil-kecil ini lama-lama menjadi bukit. Ya. Nah, jadi anggap, kita menganggap, harus menganggap dan menyandarkan nikmat tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan semua itu. Ya. Jadi hati-hati masalah ini, ikhwan. Meskipun diketahui, kata Ibnu Qayyim, "Wa in kana sababan minal asbab fa huwa musabbibuhu wa muqimuhu." Meskipun diketahui bahwa makhluk merupakan sebab atau perantara datangnya nikmat tersebut, akan tetapi Allah lah yang menjadikannya sebagai sebab. Ya. Ya, nah, di antara hal yang merupakan kenikmatan buat diri Anda, ikhwan. Suatu ketika dulu Anda pernah kerja di kota wisata. Dekat enggak dari sini, ikhwan? Dekat enggak kota wisata di sini? Dekat-dekat jauh ya. Ya, Cibubur, Narogong sana dikit ya. Nah, Anda waktu itu lagi naik motor dari Cilangkap kota wisata. Di daerah dia udah masuk dia menuju kota wisata, Anda dengar kajiannya Ustaz Ahmad Zainuddin tentang masalah bakti sama orang tua. Ya, tahun berapa ya waktu itu? Entah 2015 atau berapa. Anda dengerin kajian Asatidzah. Nah, di situ beliau masya Allah, ya, di antara kenikmatan yang beliau tuturkan adalah orang tua beliau memasukkan beliau ke pesantren. Di situ pecah tangisan beliau sampai anak sendiri enggak tahan. Anak lagi naik motor itu dengar pelan-pelan sampai anak enggak bisa lanjutin perjalanan, harus menepi ke pinggir jalan. Yang di bagian pintu masuknya kota wisata yang banyak pohon-pohon besar itu, ya, yang kadang-kadang ada patung-patung kuda atau apa itu, kadang-kadang dibuat pacaran atau apa itu. Ya, anak, ya, menyingkir sebentar, kemudian nggak tahan, nangis bareng sama beliau, tapi beliau lah itu rekaman, ya, nggak tahan. Kenikmatan diantara kenikmatan yang Allah berikan diantaranya juga kepada anak juga pribadi, sebagaimana beliau juga, Alhamdulillah, itu dimasukkan ke pesantren. Iya. Kalau beliau lulusan Gontor ya, kalau anak Al-Irsyad, dimasukkan ke pesantren. Nikmat besar itu, ikhwan. Yang dengan itu kemudian berubah hidup kita. Berubah. Yang tadinya mainnya sama preman, begajulan, kemudian masya Allah masuk pesantren, mengenal bahasa Arab, mengenal fikih, tauhid, hadis dan seterusnya. Nikmat, nikmat yang besar sekali. Ada sebab di sini. Perantaranya siapa? Orang tua. Ya, orang tua. Maka kita wajib bersyukur kepada perantara tersebut. Ya kan? Perantara kebaikan, orang tua. Dalam konteks anak nih. Contoh aja ya. Orang tua memasukkan ke pesantren, memasukkan anak ke pesantren. Dan dengan itu anak dapat alhamdulillah kebaikan yang banyak. Alhamdulillah. Begitu pula doa orang tua. maka wajib atas anak untuk bersyukur kepada perantara ini, yaitu orang tua yang telah memasukkan anak dan membiayai anak dan seterusnya. Ya. Tetapi juga wajib, bahkan asalnya wajib untuk bersyukur kepada Allah. Kenapa? Makhluk, yaitu orang tua, merupakan sebab perantara datangnya nikmat anak di pesantren. Akan tetapi Allah lah yang menjadikan orang tua anak sebagai sebab. Ya, itu contoh untuk kasus anak. Ya, begitu juga dengan semua yang hadir di sini. Ya. Ada mungkin akhwat yang dulunya itu tidak jilbaban, sekarang cadaran, bahkan lebih dari sekadar jilbaban, masya Allah. Ada kan? Mungkin ada, nggak tahu. Yang di sini misalnya, dulunya nggak jilbaban, di luar rumah, ya, begajulan dan seterusnya. Akhirnya kenal hidayah, dapat hidayah. Bermula dari apa? Dari mungkin iseng di kantor ikut kajian. Kajian sunnah ternyata. Kemudian terketuk pintu hatinya, masya Allah. Sebabnya apa? Ustadznya mungkin itu. Oke? Sebabnya ustadznya. Ya. Ya, dia akhwat ini perlu bersyukur, berterima kasih dengan ustadznya, tapi enggak perlu ngomong, ya. Ntar ustadznya menafsirkannya beda, ya, gitu kan. Ya, doain aja. Tapi yang wajib dia bersyukur adalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan ustadz ini sebagai sebab perantara. Nah, di sini ikhwan, ada dua di sini yang wajib untuk kita bersyukur kepada dua pihak ini. Pertama, Rabbul Alamin. Ia dia yang mentakdirkan. Dan kedua, perantara yang berupa makhluk hidup ini, manusia ini. Iya, begitu. Tetapi tidak sedikit manusia mengucapkan thank you kepada manusia dan tidak bersyukur kepada Rabbnya manusia, padahal yang mentakdirkan manusia itu menjadi perantara nikmat adalah Allah Ta'ala. Orang bilang terima kasih ya, khalas dah gitu. Enggak ingat Allah yang mentakdirkan ini semua. Ya kan? Gitu. Banyak manusia seperti itu. Makasih ya, makasih ya. Ya. Motor mogok atau rantai putus atau apa, kemudian dibantu sama orang. Distut namanya kan? Didorong kayak gitu. Kita cuma bilang apa biasanya orang-orang? Wah, makasih ya. Dan tidak berterima kasih kepada Rabbul Alamin yang menjadikan orang ini sebab dia sampai ke bengkel dengan bantuan orang ini. Ya. Sebagian orang ada yang terlalu kaku. Kalau tadi terlalu longgar, ini yang kedua terlalu kaku. Yaitu hanya berterima kasih kepada Allah dan tidak berterima kasih kepada pihak yang Allah jadikan sebagai perantara kenikmatan. Ya, paham di sini bedanya, ikhwan. Berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bertahmid dan seterusnya, tapi tidak bersyukur kepada orang yang Allah jadikan perantara kenikmatan. Ya, dia memang bersyukur alhamdulillah, tapi tidak pernah mengucapkan terima kasih pada orang. Jazakallah khairan, enggak pernah. Ya, dengan beralasan kan ini semua dari Allah, bukan dari antum. Ini kaku. Yang mana dua-duanya itu salah. Baik yang tidak bersyukur kepada Allah tapi hanya bersyukur pada manusia, dan juga yang bersyukur pada manusia saja tapi tidak bersyukur sama Allah. Hah? Sama gak tuh tadi? Sama ya. Baik yang pihak pertama tadi tidak bersyukur kepada Allah, pihak kedua tidak bersyukur pada manusia hanya bersyukur pada Allah. Salah semua. Yang pertama kufur nikmat. Yang kedua, apa ini? Enggak melakukan mukafa'ah, balasan kepada ihsannya seseorang. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Yang mana kata Nabi SAW, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah. Artinya, antum berusaha bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur pada manusia, berarti antum belum bersyukur pada Allah. Di antara syarat bersyukur kepada Allah adalah bersyukur kepada pihak yang Allah jadikan perantara kenikmatan untuk antum. Dan yang paling terbesar hak syukurnya bagi makhluk Allah Ta'ala adalah orang tua. Orang tua, karena jasa mereka yang paling besar untuk kehidupan kita, yang Allah takdirkan mereka lah orang tua kita. Begitu ya. Nah, dilihat dari sudut pandang manapun, semua nikmat hanya berasal dari Allah. Dilihat dari sudut pandang manapun, semua nikmat hanya berasal dari Allah. Kertasnya cukup, ini kertas cukup ya. Untuk akhwat cukup insyaallah. Kalau ada lebih silakan dibagikan. Jadi kalau kita mau lihat dari sudut pandang manapun, semua nikmat hanya berasal dari Rabb kita Azza wa Jalla. Ya, seperti tadi yang kita sebutkan zikir pagi dan petang. Ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak. Ya. Baik. Tapi kendati pun kita tahu itu dari Allah semuanya, kalau memang ada hamba Allah yang menjadi perantara kenikmatan, maka ingat sebuah hadis riwayat Tirmizi dengan sanadnya dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sun'a ilaihi ma'rufan atau ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khaira faqad ablagha fi thana. Barang siapa di antara orang diberikan kebaikan, ya, ada orang berbuat baik padanya, kemudian dia pun berkata kepada pelaku kebaikan tersebut, jazakallahu khaira, faqad ablagha fi thana, maka dia telah meninggi dalam memuji. Kata Syekh Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin, kenapa disebut meninggi dalam memuji atau mendoakan? Karena arti jazakallahu khairan atau jazakillahu khairan untuk perempuan, semoga Allah mengganjarimu kebaikan. Makanya yang benar jazakallahu khairan, bukan jazakallah. Jazakallah tak gitu. Enggak. Hadisnya jazakallahu khairan. Apalagi kalau jezek doang, ya itu di SMS biasanya jezek, nah, as urb urb gitu. Doa kalau disingkat-singkat, ya. Antar kalau misal Rabbana atina fid dunya hasanah gimana? RBN, ATN, ya. Jezek jezek, ya. Lah terus kalau barakallah gimana? Ah kan repot nanti, ya. Itu tuh jeleknya berdoa dan selawat dengan singkatan-singkatan, ya. Giliran buat pacar nggak singkat-singkat, giliran doain singkat, ya. Gitu, ya. Coba kalau misalnya ke direktur, dikirim proposal ke donatur misalnya, as, werp, werp, ya, ya. Mohon kesediaannya gini-gini-gini, jezek ya, gitu. Gimana? Jadi jazakallahu khaira, semoga Allah membalasmu kebaikan. Kata Syekh Utsaimin, ini doa kebaikan umum, kebaikan dunia dan akhirat. Masya Allah Pak. Ini kalau terima kasih, apa arti terima kasih? Menerima kasih, kasih itu pemberian. Jadi terima kasih walaupun memang itu secara uruf memang bagus, udah bersyukur sebenarnya. Tapi apa arti terima kasih? Artinya itu singkatan dari saya terima kasihmu, saya terima pemberianmu, gitu loh. Saya terima ya, gitu. Itu terima kasih artinya. Iya. Yang lebih bagus adalah jazakallahu khairan. Semoga Allah Ta'ala memberimu pahala ganjaran dunia akhirat. Masya Allah. Ya. Dan ketika kita menyebut kalimat-kalimat yang sifatnya keseharian seperti ini, ikhwan, jangan cuma slogan semata, jangan cuma simbolis semata. Itu penyakit sebagian dari kita. Ustadz Hasan Hafizahullah, gitu. Hafizahullah itu doa. Ketika bicara tentang doa, itu hati harus dipasang. Iya. Ustadz Hasan Hafizahullah, para panitia kajian Hafizahumullah, ketika mengucapkan semoga Allah menjaga mereka ini, Hafizahumullah, itu kalbunya hidup. Sehingga itu menjadi doa yang benar gitu loh, bukan sekedar ucapan. Begitu juga jazakallah khaira. Begitu juga dengan barakallahu fikum. Bukan sekedar penghalusan, tapi betul-betul sampean pengen doa. Ya, begitu. Ya. Bukan sekedar masalah kesopanan semata. Kalau kesopanan itu biasanya kalau kita di WhatsApp atau di SMS, afwan gitu kan. Afwan akhi, itu sopan. Afwan, kalimat afwan ini kalimat hanya sebatas basa-basi kesopanan. Tapi barakallahu fikum, jazakallahu khaira, ini bukan sekadar basa-basi kesopanan. Ini doa. Afwan bukan doa. Ya enggak? Ya enggak? Afwan bukan doa. Ya. Afwan akhi, tasnya digeser. Tasnya digeser. Apakah afwan itu doa? Bukan. Setelah digeser dia bilang jazakallahu khaira. Ketika mengucapkan jazakallahu khaira itu apa artinya? Semoga Allah membalas engkau kebaikan. Hati harus juga bicara dengan itu. Kemudian ketika mau ngobrol dengan seorang ikhwan, masya Allah, barakallahu fikum, hati hidupkan ikhwan, hidupkan kalbu itu ketika bicara seperti itu. Jangan sekedar simbolis formalitas untuk menunjukkan identitas saya udah ngaji dengan mengatakan jazakallahu khaira. Tapi memang dia ada hati di balik itu. Begitu ya. Iya. Kalimat seperti jazakallahu khaira atau barakallahu fikum, kalau pakai hati menyembuhkan penyakit yang ada di kalbu terhadap orang lain. Misalnya anda enggak suka sama antum, ya. Kemudian kita ketemu saling mendoakan keberkahan, kita bilang barakallahu fikum dengan kalbu juga, maka hilang penyakit hasad itu, hilang. Begitu. Ya. Oke. Kemudian semua nikmat hanya berasal dari Allah. Dan tingkatan selanjutnya tadi sudah satu, mengenal dan mengakui nikmat itu dari Allah. Kedua, meminta perlindungan kepada Allah supaya tidak terjebak dalam kesyirikan dalam hal menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Tingkatan selanjutnya dalam sikap ubudiyah, ya langsung aja terjemahan aja. Tiga, memuji Allah atas segala nikmat yang diberikan. Ya. Ini ana bagi menjadi di paragraf kedua ini ana potong, ana cacah menjadi 3, 3, 4, 5 ya. Walaupun mungkin ini satu paket tapi ana pengin 3 poin tersendiri, 4 poin tersendiri, 5 poin tersendiri, ikhwan. 3 bab tersendiri, bab apa? Bab tahmid. 4 poin tersendiri, bab al-hubb. 5 poin tersendiri, bab asyukur. Hamd, memuji dengan hub, mencintai dengan syukur, itu semua masing-masing ada pembahasan. Yang pertama, memuji Allah atas segala nikmat yang diberikan. Ya. Memuji ini, memuji itu kerap kali hanya sebatas di lisan memuji Allah atau di kalbu, cuman dua tempat, di sini dan di lisan. Kadang-kadang bahkan di sini enggak, di lisan doang. Ya. Begitu, memuji. Oke. Nanti ada perbedaan memuji Allah dengan bersyukur. Makanya dianjurkan kalau kita mendapatkan kenikmatan baik itu makan sekalipun, Allah ridha kalau hamba tersebut selesai makan berkata alhamdulillah. Kalau dapat kenikmatan kebaikan yang diperoleh, alhamdulillah atau alhamdulillahillati tatimmu bi ni'matihi shalihat. Ya. Atau bisa juga allati bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ya, dulu sama semua maknanya. Ya begitu ya. Artinya apa? Segala puji bagi Allah yang melaluinya atau dengan sebab Allah lah shalihat. Apa arti shalihat? Hal-hal yang baik itu sempurna, tercapai, tergapai, terjadi, terlaksana, terrealisir. Itu ya, itu namanya tahmid. Dan tahmid itu memuji Allah atas kebaikan dan kenikmatan, bukan atas hal-hal yang buruk atau yang dimurkai oleh Allah. Seperti kata orang-orang, Pak Haji, anak Pak Haji main judi, astagfirullahaladzim, tapi menang Pak Haji, alhamdulillah. Ini tahmid tidak pada tempatnya, gitu kan? Tahmid tidak pada tempatnya. Kadang-kadang itu bisa menjadi pelecehan kalau betul itu terjadi, ya. Taib. Itu yang ketiga, memuji Allah atas segala nikmat yang diberikan. Taib. Kalau misalnya tiga ini bisa enggak dilakukan tanpa nomor satu? Tiga ini bisa enggak seseorang merealisasikannya dengan baik, nomor tiga nih, memuji Allah atas segala nikmat itu tanpa nomor satu? Gak mungkin. Karena nomor 1 itu asas. Yang boleh jadi nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu cabang, berawal dari nomor 1. Harus mengenal dulu dan mengakui nikmat itu. Nomor 1 ini adalah sisi akidah tauhid rububiyah. Ya, sisi akidah tauhid rububiyah. Orang kalau enggak kenal rububiyah, maka bagaimana dia bisa menyembah Rabb-nya kalau enggak kenal Rabb-nya? Rububiyah. Adapun yang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semuanya dimensi uluhiyah. Ya? Begitu. Nomor 1 itu dimensi rububiyah. Ya, mengakui ini semua dari Allah karena Allah itu Razzaq, Mun'im dan menisbatkan ini semua kepada Allah. Ini rububiyah. Mengakui hak rububiyah Allah taala. Adapun mulai nomor 2 sampai ujungnya itu semua adalah hak Allah taala untuk diibadahi. Kita minta pada Allah uluhiyah, ibadah. Kita memuji Allah, ibadah. Kita mencintai nikmat-nikmat ini, mencintai Allah atas dasar nikmat ini, ibadah. Lima juga ibadah dan seterusnya sampai nanti nomor 7 semuanya. Ya, nomor 8 mungkin kerububiyah. Tapi masih 3, kemudian keempat. Apa keempat? Mencintai Allah atas dasar nikmat itu. Mencintai Allah atas dasar nikmat itu. Ketika dapat nikmat, dia mencintai Allah karena nikmat yang Allah berikan itu. Nikmat yang baik. Yang tertinggi nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat amal saleh, nikmat rezeki yang berkah halal. 3 itu yang kita seringkali di pagi hari ucapkan, minta sama Rabb kita Azza wa Jalla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. 3 itu. 3 itu komponen kenikmatan terbesar untuk hidup kita jemaah sekalian, yaitu ilmu yang bermanfaat, nikmat. Ilmu yang bermanfaat, nikmat. Kenapa disebut ilmu yang bermanfaat? Karena ilmu yang bermanfaat itu melazimkan kedepannya akan mendapatkan rizqan thayyibah. Ya, rizqan thayyibah, rizki yang baik, halal. Ilmu yang bermanfaat diintegrasikan dengan dapat rizki yang halal akan melahirkan amalan mutaqabbalah, amal yang diterima. Betapa banyaknya amal seseorang diterima karena harta haram. Betapa banyaknya orang doanya enggak diterima karena harta haram. Lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang berdoa mengangkat tangan kumuh lusuh jazakallahu khairan dan betul-betul bermunajat kepada Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa malbasuhu haram, wa mat'amuhu haram, pakaiannya haram, makanannya haram, wa ghudhiya bil haram, diberi gizi dengan makanan yang haram, fa anna yustajabulah, maka bagaimana yang kayak gini mau dijawab sama Allah? Artinya tertolak doanya gara-gara apa? Gara-gara rizki yang tidak halal. Oh, bahaya tuh. Ya. Yeah. Ilmu yang bermanfaat bisa menjadikan kita mendapatkan rezeki yang halal, ikhwan. Lihat banyak orang, mereka belajar enggak? Belajar fikih enggak? Tapi pedagang, belajar fikih enggak pernah. Tapi pedagang, akhirnya mau riba ke, mau enggak ke, terjatuh mesti. Akhirnya makan harta haram yang kemudian menjadikan banyak amalan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa itu otaknya ibadah. Kalau doa saja bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara makanan dan hartanya haram, bagaimana dengan ibadah lainnya? Doa itu amalan agung. Begitu. 3 hal itu, ikhwan sekalian. Dimulai dari ilmu yang bermanfaat. Kemudian rezeki yang baik. Segala rezeki yang baik berkah insyaallah. Yang kemudian dengan ditopang ilmu dan juga rizki yang halal, antum bisa nyaman beribadah. Ya. Lihat orang-orang yang terfitnah dengan dunia, di kalbunya itu dunia, dunia, dunia. Kemungkinan besar karena dia meraup harta haram. Iya. Perhatikan aja. Coba orang yang wah gitu. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, seperti kalb seperti anjing. Antum ladenin, dia tetap apa? Yalhat, yalhat itu apa? Menjulurkan lidah. Lihat, lihat, lihat, lihat anjing-anjing gitu. Maksudnya di mana gitu anjingnya? Anjing yang apa namanya? Yalhat, menjulur lidahnya. Antum nasihatin, dia julur lidah. Antum tinggalin, dia julur lidah. Dan setiap anjing yang julur lidah mesti nafasnya tersengal. Enggak. Orang yang nyari duit itu kayak gitu. Orang yang nyari dunia itu kayak gitu dia. Ya, kayak gitu. Allah misalkan tuh seperti anjing, orang yang nyari dunia lupa akhirat itu seperti anjing. Antum nasihatin, dia tetap aja. Antum diamin, dia juga kayak gitu. Itu tuh. Ketutup kalbunya yang kemungkinan mendapatkan harta haram dari situ. Iya, emang anjing mikir enggak? Ini harta halal atau haram? Enggak mikir. Ya, wah, ini halal atau haram ya? Jangan-jangan haram muamalat kontemporer nih. Ah, gitu kan. Enggak mikir. Sebagaimana banyak orang sekarang enggak mikir. Memang mereka tidak terjulur lidahnya. Tetapi secara maknawi kalbu mereka tersengal-sengal untuk dunia. Ngejar dunia, capek ngejar dunia. Yang paling enak ikhwan, antum ibadah tenang, ilmu dapat, dunia antum genggam. Paling enak kan? Paling enak seperti antum-antum masya Allah. Iya. Ya? Begitu. Sampai mana tadi? Perasaan saya enggak ada kaitannya dengan dunia ikhwan. Ini di mana? Hah? 3 atau 4? 4. Ala kulli hal, kita balik lagi. 4, mencintai Allah atas dasar nikmat tersebut. Lahir cinta kepada Allah. Nah, kita tahu kan la in syakartum la azidannakum. Semakin kamu bersyukur, nomor 5, semakin Allah taala akan menambah kenikmatan tersebut. Semakin bertambah, semakin antum mengakui nikmat itu kepada Allah, semakin antum banyak meminta perlindungan kepada Allah, semakin antum banyak memuji Allah, semakin antum semakin cinta kepada Allah, maka segala nikmat yang tidak menjadikan antum semakin cinta pada Allah itu bukan nikmat, itu musibah. Walaupun zahirnya kelihatan kenikmatan, gitu ya. Ini handphone nikmat ikhwan, handphone ini nikmat, ya. Bagi sebagian orang tercandukan akan handphone, bukan sebagian, kebanyakan orang, ya. Ya, media sosial punya banyaklah dia, ya. WhatsApp, SMS yang udah seharusnya jarang, tiap hari dapat masukan SMS. Ya, Anda mendapatkan poin gitu SMS-nya. Ya. Pokoknya banyak semua diurusin sama dia, masya Allah. Hah? Nikmat. Tapi lihat kenyataannya, orang punya handphone, apakah dia makin cinta sama Allah atau enggak? Itu loh, lihat. Kalau ternyata kelihatan dari sikapnya, dia kok seperti makin jauh dari Allah, ada azan dia tetap main handphone, ada sholat dia main handphone. Ini berarti ini bukan nikmat buat dia. Ini bakal kesengsaraan buat dia di akhirat. Bakal repot dia dengan ini nih. Benda kecil ini. Ya. Yes. Yeah. Ini masya Allah, benda yang katanya smartphone, yang making many people stupid, ya. Membuat banyak orang jadi bodoh, ya, bodoh dalam artian jahil urusan dunia, ya afwan, jahil urusan akhirat dan tentang Allah Azza wa Jalla. Jadi ingat di sini kronologinya ikhwan, kalau antum mau sempurna dalam bersyukur, step-step awalnya dia kenali nikmat tersebut, kemudian minta sama Allah perlindungan, ya Allah jangan sampai saya terjebak dalam nikmat-nikmat ini. Kemudian yang ketiga, pujilah Allah Ta'ala akan nikmat tersebut. Dan mujinya itu bukan cuma di lisan kayak banyak dari kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Udah punya pacar belum? Alhamdulillah, udah satu. Ya. Allahul musta'an. Ya. Sebagian dari orang tua itu, ketemu cucunya, ketemu apa ponakan. Ih, udah gede kamu ya? Udah punya pacar belum? Ya. Alhamdulillah udah punya satu. Oh, alhamdulillah. Ini memuji Allah atas nikmat maksiat. Nauzubillah. Ya. Mana mungkin dia bisa mencintai Allah dengan kemaksiatan itu? Ya. Jadi kalau nikmat yang betul-betul nikmat sampai memuji Allah dan dengannya dia semakin cinta kepada Allah. Nikmat yang betul-betul nikmat itu bukan nikmat yang sebenarnya palsu yang setan mendistorsikan seolah-olah itu kenikmatan hakiki. Lihat orang-orang yang geleng-geleng pas lagi zikir kemudian pakai musik dan tarian-tarian dan seterusnya. Sampai ada yang kayak kesutrum kesurupan. Bagi mereka itu nikmat, ikhwan. Dan kemudian bagi mereka itu disebutkan kepada Allah. Kemudian mereka memuji Allah dengan itu, selawat, dan merasa makin mencintai Allah dengan nikmat tersebut dan bersyukur. Lihat-lihat itu. Ya. Setan pun menipu mereka. Yang mana ini bukan nikmat yang sebenarnya, ini nikmat palsu, ikhwan. Kenikmatan dalam kemaksiatan itu setan yang mendongkraknya. Dan Allah menguji orang-orang seperti ini. Ya. Begitu. 5. Bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan cara mempergunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah, bersyukur bab yang luas sekali. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Inna an-ni'mata mawsulatun bisyukr." Sesungguhnya nikmat itu selayaknya disambung dengan syukur. Nikmat itu selayaknya disambung dengan syukur. Ya. Wa syukru yata'allaqu bil mazid. Dan rasa syukur itu akan bergantung kepada tambahan. La in syakartum la zidannakum. Ya. Nikmat itu harus disambungkan dengan syukur, dan syukur itu nyambung bergantung kepada ekstra tambahan nikmat. Wa huma maqrunani fi qarnin. Dan keduanya itu makrun, dikorinkan dalam satu tanduk. Ya, korn itu kan tanduk. Tanduk itu antum lihat seragam tanduk, sama tanduknya. Ya, yang satu syukur, yang satu tambahan. Selagi antum bersyukur, pasti Allah tambah nikmatnya. Ya, minimal nikmat qanaah gitu loh. Nikmat merasa cukup dengan yang Allah berikan. Gitu ya, ikhwan. Kadang yang baru menikah itu ujub dia. Orang baru menikah kadang-kadang ujub. Ya, merasa udah bisa ngapain anak orang, ya. Kemudian pengen lagi nambah dan seterusnya, ya. Dia merasakan seolah-olah itu adalah syukur. Padahal dia belum merasakan getirnya kehidupan berumah tangga. Kadang-kadang begitu laki-laki, ya. Begitu. Atau dikompori sama ustadznya, ayo cepetan nambah gitu kan, nanduk maning gitu kan, dikomporin di ama ikhwan yang lain dikomporin juga tuh, panas dia, wah panas, udah gitu punya duit lagi, wah udah masya Allah, ya belum mikir apa-apa, belum ada preparation, persiapan keimanan, ketakwaan dan seterusnya, akhirnya dia melakukan poligami tanpa persiapan, akhirnya apa, tercerai berai, repot jadinya. Yang tadi dia kira itu adalah kenikmatan, tapi ternyata itu bukan kenikmatan, ternyata kesalahan. Ya. Maka ikhwan, ketika seseorang dikaruniai istri yang salehah atau istri yang mungkin ada kekurangan, seandainya dia mengkorinkan nikmat ini dengan syukur, maka Allah akan tambahkan, tapi enggak mesti nambah istri, ya. Nambahkan apa? Nambahkan keharmonisan. Betapa banyaknya perceraian, betapa banyaknya perkelahian antara suami istri disebabkan tidak saling bersyukur atas apa yang dimiliki oleh pasangannya. Begitu ya. Kata Ali bin Abi Thalib, "Falan yanqati'a al-mazidu minallahi ta'ala hatta yanqati'a syukru minal 'abd." Tambahan dari Allah tidak akan terputus sampai hamba itu sendiri yang memutus rasa syukur. Selama antum bersyukur, antum bakal diberikan ekstra tambahan. Dan ketika antum putus dari bersyukur, di situ Allah akan memutus ekstra itu, bahkan memutus kenikmatan sama sekali. Na'udzubillah. Iya, gitu ikhwan. Dan ternyata kenikmatan, kebaikan itu juga ujian. Itu juga merupakan ujian. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami uji kalian dengan keburukan dan juga dengan kebaikan sebagai fitnah. Ujian. Maka yang sekarang hidupnya enak itu ujian. Ujian apakah dengan enaknya dia itu dia bakal bersyukur? Gitu kan? Malah kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Al-khairul ladzi la syarra fihi." Kebaikan yang tidak ada keburukan padanya. Al-afiyatu ma'asyukri. Al-afiyah itu kesehatan disertai rasa syukur. Kesehatan disertai rasa syukur itu adalah kebaikan yang tidak ada keburukan padanya. Fakam min mun'amin 'alaihi ghairi syakirin. Betapa banyaknya orang diberikan nikmatan tapi tidak bersyukur. Baik. Kalau kita tidak bersyukur, ikhwan, kata Al-Hasan Al-Basri di konteks lain, innallaha la yumatti'u bin ni'mati ma syaa. Allah akan memberikan mut'ah, mut'ah itu enak, kenikmatan kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Fa idza lam yashkur 'alayha qallabaha 'adzaba. Jika orang itu tidak bersyukur atas kenikmatan itu, Allah akan membalikkan nikmat itu menjadi azab. Walihadza kanu yusammuna asy-syukra al-hafiz. Oleh karena itu orang-orang menyebut rasa syukur itu sebagai hafiz. Hafiz. Orang-orang menyebut syukur itu adalah hafiz. Apa arti hafiz? Penyelamat, penjaga. Penjaga. Kenapa syukur itu disebut hafiz, penjaga? Li'annahu yahfazun ni'am al-mawjudah. Karena syukur itu menjaga kenikmatan yang sudah ada. Iya. Karena syukur itu disebut hafiz, kenapa? Disebut penjaga, kenapa? Karena rasa syukur itu menjaga kenikmatan yang sekarang sudah ada. Antum gimana caranya supaya nikmat yang seperti ini langgeng? Nikmat yang seperti ini terus berkontinu, konstan. Gimana caranya? Syukur. Syukur ini yang menjadi stabilitas normalnya kenikmatan ini terus terasa. Yang sekarang kalau misalnya antum dapatkan kehidupan enak, kehidupan enak, dan antum mendengar orang-orang lain mungkin susah ekonominya, ternyata antum stabil. Di sini antum bersyukur. Jangan berpikir, wah orang-orang pada gitu, siap-siap nih nanti saya bakal balak. Jangan ngomong gitu. Tapi bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Nah, cuma caranya orang yang banyak nggak tahu. Sayangnya orang banyak yang tidak tahu caranya bersyukur. Ya, taib. Tadi syukur dinamakan apa? Hafiz, penjaga. Karena syukur itulah dengan izin Allah yang menjaga kenikmatan yang sudah ada ini untuk terus ada pada kita. Kalau ternyata kenikmatan itu hilang, boleh jadi disebabkan kufur nikmatnya kita, gitu loh. Juga syukur dinamakan juga oleh para ulama al-jalib. Jalib, peraih, yang meraih. Syukur itu disebut hafiz, penjaga, disebut juga jalib, peraih, apa? Pengambil. Kenapa disebut jalib, al-jalib? Li'annahu yajlibun ni'am al-mafqudah. Karena rasa syukur itu hilang lampaunya di masa lampau. Rasa syukur itu bisa meraih kenikmatan yang sudah hilang di masa lampau. Gimana itu? Gimana itu bisa? Gimana itu bisa, ikhwan? Antum telah tercabut dari antum satu nikmat, tapi kemudian antum mengenang nikmat itu dan bersyukur kepada Allah telah diberikan nikmat itu walaupun dulu sudah hilang. Tapi antum senang dan antum bersyukur kepada Allah. Cukup dengan ada rasa syukur itu sudah menjadi obat bagi hati antum. Apa nikmat contohnya? Misal ikhwan, antum dulu punya teman. Teman ini masya Allah ngajak antum ngaji, yang keberadaan teman ini kemudian membuat antum semangat ngaji misalnya, sehingga antum senang hidupnya ketika itu. Nikmat seorang teman, gitu kan? Kemudian teman itu akhirnya menjauh mungkin karena dia dinas atau pindah rumah atau mungkin wafat dan seterusnya. Hilang kenikmatan, Allah cabut kenikmatan punya teman sesoleh itu. Oke? Kemudian antum berpikir mengenang masa lalu bersama teman itu. Dan antum kemudian bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, segala puji Engkau ya Allah telah menjadikan saya punya teman seperti dia walaupun di masa lalu, ya Allah. Antum kenang. Setelah itu kira-kira antum kalau udah merasakan itu, bersyukur kepada Allah punya teman lama seperti itu, kira-kira di hati antum tuh terasa apa? Terasa gak nikmatnya? Terasa gak pengen doain dia? Terasa gak pengen, ya Allah, bersama-sama saya pengen ke surga juga sama dia, ya Allah. Terasa gak nikmat gak rasanya, ikhwan? Nikmat. Jadi syukur itu bisa menjadikan nikmat yang sudah ada tetap ada, yang tiada tetap terasa. Begitu. Bersyukurlah makanya. Tapi cuma orang itu karena seringkali banyak orang, yuk kita bersyukur, tapi gak tahu gimana caranya bersyukur. Padahal caranya simple. Bersyukur kepada Allah caranya adalah mempergunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah. Itu. Syukur itu bukan sebatas di lisan. Alhamdulillah ya, gitu. Cuman gitu doang. Alhamdulillah sih, alhamdulillah. Eh, taunya motornya dipakai buat nabrak orang, jamret, alhamdulillah apanya? Ya kan? Ya. Udah nikah belum? Alhamdulillah udah nikah. Tapi ternyata istri dipakai buat buat apa istri dipakai buat apa? Buat kemaksiatan, buat apa dan seterusnya. Udah ngaji belum? Udah ngaji atau masih belum ngaji gitu? Udah ngaji alhamdulillah. Udah kenal pengajian alhamdulillah udah pengajian. Ternyata kenal pengajian bukan untuk apa-apa. Hanya untuk pamer-pameran atau untuk dapat jodoh. Di antara penikmatan juga dekat sama ustadz misalnya. Oh, nikmat itu masya Allah. Tapi ternyata enggak mempergunakan nikmat dekat dengan ustadz itu untuk ketaatan kepada Allah, melainkan hanya sekedar untuk mencari dunia, marketing. Ya, ah ini enggak benar. Jadi bersyukur itu HP misalnya, handphone. Enak, nikmat, masya Allah. Sinyalnya kuat. Ya. Udah gitu di rumah ada wifi lagi, masya Allah. Ya walaupun bayar sih. Di rumah bayar, di kantor gratis. Ya alhamdulillah, gitu kan. Enak, nikmat. Busway ada wifi-nya lagi misalnya. Ya, pokoknya internet tuh lancar lah ya. Mau nonton YouTube sekarang orang enggak ada komplain nonton YouTube habis kuota enggak. Ya sekarang kuota dipermurah insyaallah. Semua juga butuh YouTube misalnya. Enak. Apa yang kamu gunakan untuk apa menggunakan YouTube itu? Bersyukur atau enggak? Mayoritas kita kan kaum muslimin ataupun orang-orang semuanya umumnya enggak bersyukur dengan adanya nikmat audio, video dan semisal itu. Enggak bersyukur. Ya. Malah justru untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan membuat menyesal di akhirat. Ya. Begitu. Jadi ketika disebut istilah pandai bersyukur, itu tidak sebatas lidah. Ketika disebut pandai bersyukur, maka dia pandai beribadah. Itu. Orang yang pandai bersyukur artinya orang yang pandai beribadah. Adapun orang yang pandai bersyukur disebut pandai bersilat lidah, ini cuma di lidah doang syukurnya, tidak tercermin di kelakuannya. Oke. Kemudian ikhwan, di antara bentuk sikap ubudiyah hamba atas nikmatnya dari Allah adalah dengan 6. Menganggap sedikit nikmat yang didapatnya itu sebagai anugerah yang sangat banyak. Ini 6A. 6A. Nikmat dikit saja ini udah anugerah yang sangat banyak. Misalnya Anda minum teh manis ya. Masyaallah. Bismillah. Dikit Anda minum, kemudian tumpah ya. Dikit sekali Anda minum tadi. Tapi kalau kita betul-betul meresapinya, kita anggap ini anugerah yang banyak. Kenapa? Masih terasa kecapannya enak, manis. Udah didek belum? Kok kayaknya belum, gak terlalu ya. Alhamdulillah. Manis ya. Enak kan? Coba kalau organ ini fungsinya hilang, enggak enak. Sedikitnya berapa tetes tadi teh manis yang Anda dapatkan nikmat ini, itu anggap anugerah yang sangat banyak dari Allah Azza wa Jalla. Kita mengagungkan anugerah dari Allah walaupun kadarnya seolah-olah sedikit. Itu 6A. 6B, menganggap ungkapan syukurnya yang banyak itu sebagai rasa terima kasih yang saya sedikit. Udah bilang ini, alhamdulillah ya Allah, senang banget itu. Walaupun syukur betul-betul, tapi menganggap saya mah belum apa-apa. Syukur saya belum seberapa dibandingkan kenikmatan Allah yang begitu banyak buat saya. Jadi artinya apa? Menganggap diri kita tuh betul-betul kawul walid dan Allah itu betul-betul yang maha besar. Yang Allah berikan kepada saya itu jauh-jauh melampaui dari apa yang bisa sih saya berikan kepada Allah. Pun kalau saya memberikan dedikasi ibadah saya kepada Allah itu pun gak seberapa dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan. Kenapa? Nomor 7, karena menyadari, jadi 6 dan 7 ini harus diintegrasikan. Menyadari bahwa nikmat yang Allah berikan didapatkan dari Allah itu secara cuma-cuma ikhwan. Tanpa harus keluarkan biaya, mayoritas nikmat dari Allah itu mayoritasnya tidak mengeluarkan biaya. Ya? Iya, enggak ngeluarin biaya. Sekarang coba, antum bayar enggak nafas? Enggak. Mata tuh bayar enggak? Enggak. Antum enggak minta apa-apa pun dikasih itu mata, hidung, nafas. Ya, kulit bisa merasa dan seterusnya. Begitu. Enggak bayar mahal, enggak bayar sama sekali. Ketika kita tidur, siapa yang mengatur peredaran darah kita, bulu denyut nadi kita dan seterusnya? Allah. Kita enggak minta, tapi Allah kasih itu peraturan seperti itu dalam tubuh kita, sistem yang komputer manapun enggak ada. Ya. Allah kasih seperti itu. Ya, tanpa harus keluar biaya. Pernah enggak ketika anak antum tidur, antum perhatikan anak antum dari dekat, ya? Perhatikan daerah-daerah yang di sana ada denyutnya. Perhatikan iramanya. Siapa yang menggerakkan ini semua? Yang ngatur siapa? Apakah anak kita yang masih kecil itu dia minta pada Allah? Enggak minta dia. Bahkan mungkin belum tahu Allah itu siapa. Karena mungkin masih kecil sekali. Tapi kok bisa ini diurus sama Allah Ta'ala? Bahkan sebelum itu masih dijanin, siapa yang mensuplai semuanya? Apakah ibunya kemudian masukkan makanan ke dalamnya? Enggak, Allah yang atur semuanya itu. Lihat, anak itu enggak bayar kok sama Allah, enggak. Sampai tua pun kita enggak bayar atas darah-darah kita, tapi Allah kasih. Atau perantara antara dirinya dan Allah untuk mendapatkannya serta tanpa hak baginya atas nikmat itu. Ini nomor 7 dengan 6 diintegrasikan, ya kawan. Kalau antum sudah merasakan rasa untuk nomor 7, nomor 6 juga gampang merasakannya. Nikmat dari Allah itu terlalu banyak sehingga wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Itu di surat Ibrahim. Ya. Jika kalian menghitung nikmat dari Allah, kalian tidak akan bisa menghimpunnya. Dan itu serta tanpa hak baginya atas nikmat itu. Kenapa kita bilang begitu? Kenapa kita bilang seolah-olah kita tuh gak berhak mendapatkan nikmat ini tapi Allah kasih? Saking hinanya diri kita. Ya Allah, apa pantas saya mendapatkan seperti ini? Apa pantas saya duduk di sini? Sebenarnya kalau mau dipikir-pikir, gak pantas Anda duduk sini. Bahkan antum masuk rumah Allah aja, kalau melihat kotornya jiwa kita, malu. Gak pantas masuk rumah Allah. Tapi antum berhak mendapatkan kenikmatan di rumah Allah Ta'ala. Bersyukur antum dipersilahkan oleh Allah mudah masuk rumah Allah. Bersyukur kita mudah dipermudah oleh Allah untuk masuk. Bersyukur kepada Allah kita diberi hidayah dan taufik untuk bisa masuk ke rumah Allah. Karena betapa banyaknya di sana orang-orang, walaupun tinggal di depan rumah Allah, tapi walaupun pakai jemputan buruk sekalipun, dia gak mau ke rumah Allah. Walaupun pakai jemputan, walaupun antum gendong lah, ayo ke rumah Allah kita sholat, gak bisa dia. Tapi Allah mempersilakan kita. Allah Ta'ala memberi hidayah bagi diri kita, jasad kita, kaki kita untuk melangkah ke rumah Allah. Padahal kita tuh kotor. Tapi kenapa Allah Ta'ala kok memberi kenikmatan kepada kita dengan bisanya kita menuju ke rumah Allah? Alhamdulillah. Juga 8. Ini yang terakhir, dari step-step sikap ubudiyah. 8, mengetahui bahwa nikmat tersebut pada hakikatnya adalah milik Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua nikmat yang ada pada kalian itu dari Allah, milik Allah aslinya, bukan milik hamba. Yang ngasih itu Allah. Bukan betul-betul semerta-merta dari diri kita sendiri, enggak, dari Allah semuanya. Semua nikmat itu. Dulu kita bisa menulis, sekarang bisa menulis masya Allah. Yang dulu belajar menulis huruf sambung, sekiranya Allah enggak memberi hidayah pada kita, sampai tua kita enggak bisa nulis. Alhamdulillah sekarang bisa nulis, bisa dengan nulis kita bisa bekerja di pabrik, perusahaan, direktur dan seterusnya. Semua dari Allah Subhanahu wa taala, milik Allah taala, hak Allah taala yang kita diberikan saking besarnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Alhasil, kalau kita menerapkan 8 langkah yang barusan tadi kita jabarkan, pemberian dari Allah itu akan semakin membuat kita tunduk, hina, rendah hati dan cinta kepada Al-Mun'im, sang pemberi nikmat. Dalam masalah ilmu misalnya, bahkan ilmu syar'i yang seharusnya membuat seseorang itu tawadhu', rendah hati. Kalau ternyata ilmu ini membuat kita kurang tunduk, kurang merasa hina, tinggi hati dan kurang cinta kepada Allah, maka belum menjadi orang yang bersyukur. Walaupun ngomongnya alhamdulillah terus, belum. Ilmu ini harus menjadikan kita semakin tawadhu' dan semakin takut kepada Allah Subhanahu, semakin cinta kepada Rabb kita, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebesar-besar nikmat itu nikmat ilmu, yang dengannya kita tahu hukum Allah, yang dengannya kita mengenal Allah, sehingga kita bisa mendapatkan rizki yang baik, yang kemudian dengan ilmu dan rizki yang baik itu bisa menopang kita untuk beramal dengan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. 3 hal itu nikmat besar sekali, ikhwah sekalian. Yang mana amalan kalau sudah kena nikmatnya, dapat taufik dengan amalan tersebut, akan terus ke amalan berikutnya. Seseorang itu kalau sudah terkesan dan mendapatkan taufik dalam suatu amalan, dia tidak akan ingin berhenti. Jiwanya ingin meneruskan amalan lain yang saleh. Begitu ikhwan. Pernah gak antum meninggi kalbunya, meninggi imannya, membaca suatu kalimat, membaca Al-Quran, kemudian betul-betul kalbu antum tunduk, harapan antum tinggi, kalbu antum membumi, harapannya ke langit. Yang setelah itu antum ingin sholat, ingin sedekah, ingin ini, ingin itu, masya Allah. Hah? Itu namanya taufik dari Allah Azza wa Jalla. Itu berarti amalan ini menginginkan diri kita untuk semakin bersyukur dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali Allah berikan nikmat yang baru, ia semakin meningkatkan pengabdian, kecintaan, kepatuhan dan kerendahan diri. Itu nikmat yang baru apapun itu, ikhwan. Nikmat pakaian, nikmat jasad, nikmat kesehatan, nikmat kendaraan, mobil ataupun motor. Ya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kalau udah dapat nikmat-nikmat ini, itu dunia udah enak sekali buat dia. Di antaranya al-markab al-hani, yaitu kendaraan yang nyaman dipakai. Ya kan? Nikmat gitu, nikmat. Ya. Nyaman dipakai. Kemudian al-bait al-wasi', rumah yang luas, nikmat itu ikhwan. Kemudian az-zawjah as-salihah, istri yang salihah, nikmat sekali. Bahkan kadang-kadang ikhwan, rumah kendati pun sempit, ketika istri salihah, maka rumah dan dunia terasa luas. Ya kan? Rumah segede apapun, pekarangan gede, istri bawel, cerewet, nyebelin, nyakitin, itu dunia saat kanan kan di mana-mana mata istri, ya. Kemana-mana ketahuan. Iya. Ada tuh yang istri bawel banget tuh. Kemana aja itu ditelepon terus. telat satu jam langsung ditelepon sama istrinya. Di mana pi? Wah, itu ada. Luar biasanya, Anda ada orang seperti ini, Anda kenal dan termasuk juga orang dekat juga, bukan saudara tapi ya. Ya, kemana-mana ditelepon sama istrinya tuh. Wah, bapak ini masya Allah, pemberani, berani, cepet naik pitam. Iya. Tapi luar biasa yang Allah ciptakan, biasanya orang kayak gini itu susis, ya. Sien sama istri, hebat di lapangan. Iya. Kalau ngedriving itu orang bisa diomelin sama dia, salah sedikit orang ditin. Tapi giliran sama istri, dia nggak berkutik. Ya. Alhamdulillah Anda belum pernah ketemu sama istri beliau, ya. Entah itu Hulk atau siapa nggak tahu, ya. Kok bisa orang kayak itu kalah sama istri ya, masya Allah. Tapi begitu, kalau misalnya istrinya enggak salehah, cerewet tidak pada tempatnya, rumah yang luas, pekarangan yang mewah, dan bumi yang luas ini terasa sempit seperti CCTV istri ada di mana-mana, gitu ya. Tapi begitu pula sebaliknya, setiap kali Allah hentikan salah satu nikmatnya, ia selalu menunjukkan keridhaannya. Ini masya Allah, berat ini, tapi masya Allah, bagus. Kalau Allah hentikan satu nikmat, ia selalu berusaha menunjukkan rela pada Allah, tidak menunjukkan keluh kesah di hadapan manusia. Ya kan, sebagaimana dikatakan, kadangkala orang tampak bahagia itu bukan karena dia tidak punya kesulitan, tapi karena dia tidak pernah cerita, makanya dia selalu tampak bahagia. Dan juga kata sebagian ahli ilm, barang siapa yang ingin menjadi kuat, maka tawakallah kepada Allah. Ketika dia kehilangan kenikmatan, maka dia tidak pernah memperlihatkan keputusasaannya pada rahmat Allah, dan tidak pernah menjabarkan ketidakrelaannya akan kehilangannya. Ya, masya Allah, orang seperti ini, itulah orang yang rajin bersyukur, pandai bersyukur. Dia kehilangan satu nikmat, dia langsung mengerti bahwa sebalik itu ada hikmah. Kemudian setiap kali berbuat dosa, ia selalu bertaubat, menyesal dan memohon ampunannya. Seperti inilah kepribadian hamba yang bijaksana. Sedangkan hamba yang lemah, dirinya terlepas dari semua sifat tersebut. Hamba yang lemah itu, Allah berikan nikmat yang baru, ia semakin jauh. Tuh ya, perhatikan ya. Allah berikan nikmat yang baru, ya semakin jauh. TV-nya baru, makin jauh. Ya. Yeah. TV baru dulu, TV cuman channelnya paling RCTI, SCTV. Sekarang dia pakai TV kabel. Wow, channelnya banyak. Telenovela, ya. Yeah. India, bola, wah banyak tuh, makin jauh, ya. Yeah. Banyak kan orang kayak gitu? Di-upgrade lifestyle-nya. Semakin di-upgrade, semakin jauh dari Allah. Ini fitnah buat dia, ikhwan. Ini orang lemah nih seperti ini nih. Na'udzubillah. Ya, makin hebat bukannya makin bersyukur, malah makin jauh pada Allah. Oh, lemah ini orang nih. Kemudian orang termasuk orang lemah, kalau Allah hentikan satu nikmatnya, dia seperti kehilangan seluruh nikmat, putus asa. Lemah banget. Iya, lemah banget, ya. Main bola, kegebok, ya. Nah, tahu enggak kegebok artinya apa, Pak? Kegaprak. Ya pokoknya gitulah ya, enggak tahu bahasa Indonesia kan gimana. Ya. Kegitulah ya, gitu kan. Kegaprak ya. Ketendang kena bola gitu. Ya, kesaruk ya. Main di aspal kesaruk ya. Kesaruk. Ini bahasa ana waktu kecil, sekarang enggak dipakai sama orang-orang. Gebok, bola gebok ya, ana bola gebok ya. Bola digaprak gitu kan. Kesaruk aspal, dulu Anda suka main di jalanan, ya. Kesaruk aspal. Kesaruk tuh keseok apa namanya ya? Ya, jadi koreng gitu. Satu koreng itu udah kayak kena panu satu tubuh. Wah, deritanya wah gitu kan. Lemah banget nih orang nih. Diputus sama pacarnya itu udah kayak mau masuk neraka. Wah, putus asa banget. Tuh, orang-orang lemah, ya. Termasuk juga orang lemah, setiap kali berbuat dosa, iya, enggak ada nyesel, enggak ada istighfar, enggak ada apa-apa, lemah ini orangnya. Ya, jadi ikhwan, jadilah kepribadian yang bijaksana dan kuat dengan syukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Ya, taib. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sampai sini ada pertanyaan ya ikhwan? Baik. Tidak ada pertanyaan ya? Cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullah khairul jaza. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bertemu lagi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.